Alhamdulillah, akhirnya kenyang. Makan dessert enak nih. Eh, mau dessert yang istimewa nggak? Buat takjil, mau dong. Cobain deh, Cornetto Black and White. Paduan rasa ice cream vanilla dan coklat creamy, ditaburin choco chip dan wafer cone yang renyah. Pas banget untuk abis buka puasa. Seger dan nggak terlalu berat. Wah, jadi mupeng nih. Eh, kalau kumpul keluarga, mendingan cobain yang paling baru dan istimewa. Vinetta Gold, es krim vanilla dan karamelnya yang berlapis-lapis dengan saus coklat dan biskuit renyah. Bikin momen kebersamaan lebih istimewa. Buat Ramadan, jadi happy.